sedih, jangan berduka. Mohon padanya dalam berdoa. Sebagai seorang istri, ku merasa sedih. Ku takutimu kecewa padaku. Cintaku padamu tak akan pudar, walau seumur hidupmu dalam kemandulan. Cintaku padamu tak akan pudar, walau seumur sempurna kebahagiaan kita tanpa adanya seorang putra belahan jiwa. Sebagai seorang istri, ku merasa sedih. Ku takut dirimu kecewa padaku. Cintaku padamu tak akan pudar, walau seumur hidupmu dalam kemandulan. Cintaku padamu tak akan pudar, walau seumur hidup kemandulan. Ku rasa tiada sempurna kebahagiaan kita tanpa adanya seorang putra belahan jiwa. 10 tahun sudah kita berumah tangga, tetapi belum juga mendapatkan putra. Jangan kau sedih.